sensasen. Nikmati sensasi wangi yang berbeda-beda di setiap sentuhan. Dengan teknologi parfum kapsul, kombinasi dua parfum berbeda hasilkan wangi baru yang terus berubah setiap saat. Wow, wanginya sensasional. Penuh kejutan. Wanginya aku suka. Daya, deterjen yang kini dilengkapi dengan 6 keunggulan. Bersihnya all out, warna stand out, busa berlimpah, lembut di tangan, dan baju anti apek meskipun direndam lebih lama. Semua pasti suka. Gak heran kalau Daya deterjen pilihan nomor 1 di hati ibu. Ma, besok cuci pakai Daya lagi ya. Daya bersih dan wanginya selalu di hati.